sampai di sini hubungan kita, jangan kita teruskan. Karena aku tak ada niat mencintai dirimu sepenuh hatiku. Stop, ku hanya mencoba, ingin merasakan mendua dalam cinta. Maaf bila kau terluka, karena ku tak jujur. Apa ada